sabun pawasa, alam sabuana akhirat ciptaan manya. Kusur mudi sukur pangeran asih rumaksa, belas asih kanuh mukmin ya Allah Rabbul Alamin. Kusuk muji syukur pangeran agung kawasa, alam sabuana akhirat ciptaan manya. Kusuk muji syukur pangeran asih thank you.